بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال أيها الإخوة الكرام في باب آداب المجلس والجليس. أورد رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي برزة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل: يا رسول الله، إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. قال: ذلك كفارة لما يكون في المجلس. رواه أبو داود، ورواه الحاكم أبو عبد الله في المستدرك من رواية عائشة رضي الله عنها، وقال: صحيح الإسناد. هذا الحديث العظيم أو هذا الذكر العظيم يعرف عند أهل العلم بكفارة المجلس، وذلك أنه يستحب لكل مسلم أن يعنى بهذا الذكر المبارك عند القيام من كل مجلس يجلسه. قد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن هذا الذكر هو المعني بقول الله سبحانه: وسبح بحمد ربك حين تقوم، أي حين تقوم من مجلسك، بأن تأتي بهذا الذكر المبارك المأثور عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. والثواب المترتب أو الأثر المترتب على هذا الذكر في تمام المجلس عظيم جدا، لأنه يكون كفارة للمرء فيما كان منه من هفوة أو زلة أو نحو ذلك في مجلسه، فلا ينهض من مجلسه وقد أتى بهذا الدعاء وأتى بهذا الذكر المبارك إلا كان كفارة له. وقائم على التسبيح الذي هو تنزيه الله وتقديسه سبحانه وتعالى وحمده والثناء عليه وإعلان توحيده سبحانه وتعالى وأنه المعبود بحق، وختم ذلك بالاستغفار: استغفرك أتوب إليك. فمن ختم مجلسه بذلك كان كفارة له ما كان منه في مجلسه، وغفر له كما كان في مجلسه ذلك. ولهذا يستحب للمسلم أن يحرص تمام الحرص على حفظ هذا الذكر والمحافظة عليه في كل مرة يقوم منها من مجلسه. وبالله التوفيق. الحمد لله، segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tiada sekutu baginya, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Semoga Allah limpahkan salawat dan salamnya kepada beliau, keluarga beliau, dan para sahabat beliau semuanya. Para pendengar sekalian, hari ini kita masih dalam pembahasan bab adab majlis dan pertemanan. Dan dalam bab ini, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa hadis yang sudah kita lewati. Dan hari ini kita akan masuk pada pembahasan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang duduk di sebuah majlis, kemudian dalam majlis itu ada banyak perkataan yang tidak bermanfaat untuk urusan akhiratnya, kemudian sebelum dia bangkit dari majlisnya, dia mengucapkan, subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, kecuali diampuni baginya semua yang dia lakukan di majlis tersebut. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis hasan sahih. Selanjutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Barzah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam mengatakan di akhir umur beliau, jika beliau ingin bangkit dari sebuah majlis, ingin bangun dari sebuah majlis, beliau mengatakan, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci engkau ya Allah, dan dengan memujimu, aku bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya engkau. Aku mohon ampunan kepadamu dan aku bertaubat kepadamu. Maka salah seorang sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau mengatakan sebuah perkataan yang tidak engkau katakan sebelumnya. Dahulu engkau tidak mengatakan perkataan seperti ini. Maka beliau menjawab, itu adalah kafarah, itu adalah penghapus dosa yang terjadi selama di majlis. Hadis riwayat Abu Dawud, dan diriwayatkan juga oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dari Aisyah radhiyallahu anha, dan beliau mengatakan hadis ini sanadnya sahih. Ya, zikir yang agung ini dikenal oleh para ulama sebagai kafaratul majlis, artinya penghapus dosa-dosa dalam majlis. Dan disunahkan bagi setiap muslim untuk memperhatikan zikir ini. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwasanya zikir inilah yang dimaksud oleh firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasabbih bihamdi rabbika hina taqum." Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu saat engkau bangun atau bangkit. Ayat ini, tasbih di sini yang dimaksudkan adalah zikir kafaratul majlis ini menurut sebagian ulama. Dan zikir ini adalah zikir yang sangat agung karena dia menghapuskan dosa-dosa yang terjadi selama kita berada di suatu majlis. Tentunya dalam majlis kadang-kadang kita jatuh dalam kesalahan berbicara, jatuh dalam dosa atau ketergelinciran. Dan kalau kita mengucapkan zikir ini sebelum kita menyelesaikan majlis kita, sebelum kita meninggalkan majlis kita, maka zikir ini akan menghapuskan seluruh dosa yang terjadi dalam majlis tersebut. Zikir ini terbangun di atas tasbih, ya. Mensucikan Allah Subhanahu wa taala, ya. Subhanallah, ya. Terbangun di atas hamd, yaitu pemujian, ya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga thana, ini juga memuji, ya, memuji Allah Subhanahu wa taala, serta mengumumkan keesaan Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, dan diakhiri dengan istighfar. Jadi sungguh agung zikir ini, dan seperti yang telah dijelaskan, dia adalah kafarah, dia adalah penghapus seluruh dosa yang terjadi dalam majlis kita, dan kalau kita mengucapkannya maka insyaallah kita akan mendapatkan ampunan atas dosa dan kesalahan yang terjadi selama kita berada di majlis. Makanya hendaklah kita semuanya berusaha untuk menghafal zikir ini, ya, dan mengamalkannya di waktu yang telah diajarkan, yaitu saat kita akan bangun dan meninggalkan sebuah majlis yang kita duduki. Qala rahimahullah wa an ibn Umar radhiyallahu anhuma qala qallama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu min majlis hatta yad'a bi haula'i ad'awat. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi baynana wa bayna ma'asik, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وهذا الدعاء العظيم كان نبينا عليه الصلاة والسلام كما يدل على ذلك هذا الحديث حديث ابن عمر يكثر منه، قال قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات. فهذا يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء، فلا يقوم من مجلس في الغالب وفي الكثير الأعم إلا ويدعو بهذه الدعوات، وهي دعوات عظيمة جدا جامعة للخير وسعادة الدنيا والآخرة. بدأها صلوات الله وسلامه عليه بقوله: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. وهذا فيه سؤال الله سبحانه وتعالى الخشية، قال اجعل لنا من خشيتك، ففيه سؤال الله عز وجل التوفيق لأن يكون العبد محققا للخشية، الخشية من الله. اجعل لنا حظا ونصيبا من خشيتك، وهي الخشية هي الخوف المقرون بالتعظيم لله ومعرفته سبحانه. ما يكون حاجزا لنا ومانعا من الوقوع في المعاصي والذنوب والآثام. وهذا فيه دلالة على أن خشية الله أعظم رادع وحاجز للإنسان عن الوقوع في الذنوب. والله يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما ازدادت معرفة العبد بالله ازداد خشية لله وإقبالا على طاعته سبحانه وتعالى وبعدا عن معاصيه. وقوله: ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، أي اقسم لنا يا الله من طاعتك عملا صالحا وعبادة زاكية تبلغنا بها، أي توصلنا بها إلى جنتك. ففيه سؤال الله التيسير لأداء الطاعات، ما يكون سببا لنيل رضا الله سبحانه وتعالى وبلوغ جنته التي أعدها الله سبحانه وتعالى لعباده المتقين. وقوله: ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، أي اقسم لنا يا الله من اليقين، واليقين هو تمام العلم وكماله بأن الأمر لله من قبل ومن بعد، وأنه سبحانه يدبر أمور الخلائق كيف يشاء ويقضي فيهم ما يريد. اقسم لنا من اليقين ما يكون سببا لتهوين المصائب والنوازل التي قد تحل بالإنسان في هذه الحياة. واليقين أيها الإخوة المستمعون، كلما قوي في الإنسان كان ذلك فيه أدعى إلى الصبر على البلاء، وذلك لعلم الموقن أن كل ما أصابه إنما هو من عند الله فيرضى ويسلم، كما قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض السلف: هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وقوله: ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، فيه سؤال الله تعالى أن يبقي له السمع والبصر وسائر القوى ليتمتع بها مدة حياته، بحيث يبصر الأشياء بشكل جيد ويسمع الأصوات بشكل جيد ويتحرك أيضا بحركة جيدة ويكون ممتعا بذلك مدة حياته. وقوله: واجعله الوارث منا، الضمير في قوله اجعله عائد إلى التمتع، اجعل هذا التمتع بالحواس والقوى باقيا مستمرا بأن تبقى صحيحة سليمة إلى الموت. وقوله: واجعل ثأرنا على من ظلمنا، أي وفقنا يا رب للأخذ بثأرنا ممن ظلمنا دون أن نعتدي فنأخذ بالثأر من غير الظالم، وإنما نأخذه من الظالم وحده. وقوله: وانصرنا على من عادانا، أي اكتب لنا يا الله النصر على الأعداء. وقوله: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، أي لا تصبنا بما ينقص ديننا ويذهبه من اعتقاد سيء أو تقصير في الطاعة أو فعلا للحرام، وذلك لأن المصيبة في الدين أعظم المصائب وليس عنها عوض خلاف المصيبة في الدنيا. وقوله ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، أي يا الله لا تجعل أكبر قصدنا وحزننا وألمنا لأجل الدنيا، لأن من كان أكبر قصده الدنيا فهو بمعزل عن الآخرة. وفي هذا دلالة على أن القليل من الهم مما لا بد منه في أمر المعاش مرخص فيه. وقوله ولا مبلغ علمنا، أي لا تجعلنا بحيث لا نعلم ولا نفكر إلا في أحوال الدنيا. وقوله في خاتمة هذا الدعاء ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، أي من الكفار والفجار والظلمة. وهو أيها الإخوة دعاء عظيم جمع أبواب الخير والسعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. Selanjutnya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, jarang sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun dari sebuah majlis sampai beliau berdoa dengan doa-doa berikut ini. Allahumma qsim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Ya Allah, bagilah untuk kami dari rasa takut kepadamu yang dengannya engkau menghalangi antara kami dengan maksiat kepadamu. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Dan dari ketaatan kepadamu yang dengannya engkau menyampaikan kami kepada surgamu. Wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Dan dari keyakinan yang dengannya engkau meringankan atas kami musibah-musibah dunia. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Ya Allah, berikanlah kami kenikmatan dengan pendengaran kami, penglihatan kami dan kekuatan kami selama kami hidup. Waj'alhul waritha minna. Dan jadikanlah kenikmatan tersebut berlangsung sampai kami meninggal. Waj'al tha'rana 'ala man dhalamana. Dan jadikanlah balas dendam kami kepada orang-orang yang berbuat zalim saja. Wansurna 'ala man 'adana, dan menangkanlah kami atas orang-orang yang memusuhi kami. Wala taj'al musibatana fi dinina, dan janganlah engkau jadikan musibah kami dalam agama kami. Wala taj'alid dunya akbaru hammina wala mablagha 'ilmina, dan janganlah jadikan dunia sebagai pikiran atau tujuan terbesar kami dan target ilmu kami. Wala tusallit alaina man la yarhamuna, dan janganlah engkau berikan kekuasaan atas kami orang-orang yang tidak menyayangi kami. Ini hadis riwayat Tirmizi dan beliau mengatakan hadis hasan. Ya, ini adalah sebuah atau rangkaian doa yang agung yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak mengucapkannya. Makanya dikatakan oleh Ibnu Umar di sini bahwasanya Rasulullah SAW sedikit sekali atau jarang sekali bangun dari sebuah majlis sampai beliau mengucapkan doa-doa ini semuanya. Doa-doa yang agung, yang jami', ya, yang pendek tapi syarat makna, yang mengumpulkan kebaikan dunia dan akhirat. Dan beliau memulainya dengan Allahumma qsim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Ya Allah, bagikanlah untuk kami dari rasa takut kepadamu yang dengannya engkau menghalangi kami dari maksiat kepadamu. Dalam doa ini Nabi Muhammad SAW meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala rasa khasyah, ya. Meminta bagian dari rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan khasyah di sini artinya adalah rasa takut yang diiringi dengan pengagungan dan didasari atas ilmu. Hal ini menunjukkan bahwasanya rasa khasyah atau rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah penghalang yang paling kuat dari berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dalam sebuah ayat Allah ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, yang artinya sesungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama saja. Mereka yang lebih tahu tentang Allah subhanahu wa ta'ala, tentang kekuasaannya, dan sifat rasa takut yang didasari oleh pengetahuan dan ilmu inilah yang merupakan anugerah agung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk diberikan bagian dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengannya beliau bisa sampai kepada surga. Ya Allah, bagilah untuk kami ketaatan kepadamu yang dengannya engkau menyampaikan kami kepada surgamu. Yang dengannya kami bisa sampai kepada surgamu. Artinya, bagilah kepada kami amalan saleh dan ibadah yang suci. Ini berarti bahwasanya Nabi Muhammad SAW meminta agar dimudahkan untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan begitu beliau bisa mencapai ridha Allah dan sampai kepada surga yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian, وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَوْئِبَ الدُّنْيَا, dan bagilah untuk kami rasa yakin yang dengannya engkau meringankan untuk kami musibah-musibah dunia. Yakin itu artinya adalah ilmu dan pengetahuan yang sempurna. Allah subhanahu wa ta'ala di tangannya segala urusan. Dia mengatur segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Dan mentakdirkan apa yang dia kehendaki. Kalau kita mengetahui bahwasanya segala sesuatu yang terjadi pada diri kita berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini akan sangat meringankan musibah dan masalah yang kita hadapi. Semakin yakin seseorang akan hal ini, maka dia akan semakin sabar atas musibah yang menimpanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Ya. Tidaklah sebuah musibah terjadi kecuali dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, maka dia akan berikan petunjuk pada hatinya. Ya, jadi, kalau kita mengetahui bahwasanya musibah yang kita hadapi itu berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala dan kita meyakini itu, kita paham betul akan hakikat itu, maka insyaAllah kita akan ridha dan menerima apa yang telah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk diri kita, sehingga hal itu akan membuat musibah yang kita hadapi menjadi lebih ringan. Ya, kemudian Nabi Muhammad SAW berdoa, Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Artinya, ya Allah, berikanlah kami kenikmatan dengan pendengaran kami, penglihatan kami, dan kekuatan kami selama kami hidup. Maksudnya, jadikanlah pendengaran kami, penglihatan kami, dan kekuatan kami baik selama kami hidup. Sehingga kami bisa mendengar, kami bisa melihat dan bergerak dengan baik. Ini maksudnya. Kemudian beliau mengatakan, waj'alhu alwaritha minna. Dan jadikanlah kenikmatan ini berlangsung sampai kami meninggal. Awet. Kenikmatan ini, kebaikan dalam penglihatan, kebaikan dalam pendengaran, kebaikan dalam kekuatan ini bertahan sampai kita meninggal, sampai kita tua dan meninggal. Kemudian waj'al tha'rana 'ala man dzalamana, dan jadikanlah balas dendam kami kepada orang-orang yang mendzalimi kami saja. Ya, kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga kita bisa membalas dendam kepada orang yang memusuhi kami, memusuhi kita, namun tanpa berlebih-lebihan. Jangan sampai balas dendam tersebut sampai kepada orang-orang yang tidak mendzalimi kita atau lebih dari kedzalimannya kepada kita. Kemudian wala taj'al wansurna 'ala man aadana, dan menangkanlah kami atas orang-orang yang memusuhi kami. Artinya, tuliskanlah kemenangan atas musuh-musuh kami. Wala taj'al musibatana fi dinina, dan janganlah jadikan musibah kami dalam dunia kami. Dalam agama kami, maaf, dalam agama kami, maksudnya janganlah engkau timpakan musibah ya, yang berpengaruh buruk pada agama kami. Berupa akidah yang salah ya, atau kekurangan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dalam atau melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya musibah dalam agama kita. Dan musibah dalam agama kita itu tidak sama dengan musibah dalam dunia kita. Karena musibah dalam agama kita adalah musibah yang paling agung dan tidak bisa digantikan. Kalau kita sudah kehilangan agama kita, maka tidak ada yang bisa menggantikannya. Tidak ada kenikmatan dunia yang bisa menggantikan kenikmatan agama dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala taj'alid dunya akbar hammina, dan jangan jadikan dunia sebagai tujuan utama kami. Jangan jadikan dunia sebagai tujuan utama kami, karena orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, maka dia akan jauh dari akhirat. Ya, ini menunjukkan bahwasanya rasa resah ya, sedikit rasa resah ya, saat kita hidup di dunia itu dibolehkan dalam agama kita. Kemudian jangan jadikan dunia sebagai target atau tujuan ilmu kami. Nah, dan yang terakhir, Nabi Muhammad SAW berdoa, wala tusallit alaina man la yarhamuna, artinya janganlah engkau berikan kekuasaan atas kami orang-orang yang zalim dan banyak berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala serta tidak menyayangi kami. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة رواه أبو داود بإسناد صحيح وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم فيه إلا كان عليهم ترة فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم رواه الترمذي وقال حديث حسن وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة رواه أبو داود وقد سبق قريبا وشرحنا الترة فيه. هذه الأحاديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه فيها الحث على العناية بذكر الله سبحانه وتعالى في المجالس بحيث لا يجلس المسلم مجلسا إلا ويذكر الله تبارك وتعالى فيه. وإذا خلت المجالس من ذكر الله سبحانه وتعالى فيها كانت مجالس أشبه ما تكون بالمجالس المنتنة القائمة على الجيفة والنتن، إلا قاموا عن مثل جيفة حمار. وهذا فيه أن ذكر الله يطيب المجالس ويزينها ويجملها، وخلو المجالس من ذكر الله سبحانه وتعالى يؤدي بها إلى أن تكون أشبه بالجلوس على جيفة حمار، إضافة إلى أن مجالسهم تلك ستكون عليهم حسرة وندامة يوم القيامة. ولهذا ينبغي على المسلم أن يعود نفسه في كل مجلس يجلسه على ذكر الله فيه، الصلاة على رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وذلك بذكر كلامه كلام الله سبحانه وذكر كلام رسوله عليه الصلاة والسلام وذكر مسائل العلم التي تنفع أهل المجلس تقربهم من الله سبحانه وتعالى وتبعدهم من سخطه جل وعلا، فتكون المجالس عامرة بذكر الله سبحانه وتعالى. أما إذا خلت المجالس من ذكر الله عز وجل فإنها تكون ندامة وحسرة على أهلها، وهذا معنى قوله إلا كانت عليه من الله ترة أي حسرة وندامة. ومثل ذلك اضطجاع الإنسان في فراشه، لا ينبغي أن يرمي الإنسان بجسده على فراشه وينام دون ذكر لله، بل عليه العناية بالأذكار، وقد مر معنا شيء منها عند المصنف التي يشرع للمسلم أن يقولها عندما يأوي لفراشه لينام، وبهذا يكون المسلم ذاكرا لله في قيامه وقعوده وعلى جنبه، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وبهذا انتهى هذا الباب، وبه نختم لقاءنا هذا. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وهدى وتقى، إنه ولي التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم. Selanjutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah suatu kaum bangkit dari suatu majlis, dan di majlis itu mereka tidak berzikir, tidak memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali mereka bangun dari seperti bangkai keledai, dan hal itu akan menjadi penyesalan bagi mereka. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad sahih. Dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, tidaklah suatu kaum duduk di sebuah majlis, mereka tidak berzikir memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya, dan tidak bersolawat atas Nabi mereka di dalamnya, kecuali mereka akan mendapatkan dosa dan penyesalan. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, Dia akan azab mereka, dan jika Dia berkehendak, Dia akan ampuni mereka. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis hasan. Dari Abu Hurairah juga, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang duduk di sebuah majlis dan dalam majlis itu dia tidak berzikir memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang berbaring di suatu tempat berbaring, kemudian dia tidak berzikir menyebut dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya, maka dia akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Abu Dawud. Tiga hadis ini semuanya menjelaskan kepada kita tentang anjuran untuk memperhatikan zikir dalam majlis-majlis yang kita hadiri. Janganlah sampai kita menghadiri sebuah majlis kecuali kita berzikir dan menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala di majlis tersebut. Ya, kalau majlis yang kita hadiri kosong dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka majlis itu adalah majlis yang busuk. Majlis yang laksana, majlis yang berisi bangkai himar atau bangkai keledai. Jadi zikir atau memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengharumkan majlis dan menghiasinya. Dan kalau sampai suatu majlis kosong dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka majlis tersebut seperti majlis tempat orang berkumpul mengelilingi sebuah bangkai keledai. Ditambah lagi, dalam hadis disebutkan bahwasanya orang yang hadir di sebuah majlis tanpa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan menyesal pada hari kiamat. Karenanya hendaklah kita semuanya mengisi majlis-majlis kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyebut firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, membahas sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pembahasan-pembahasan ilmiah tentang agama, sehingga majlis kita ramai dengan zikir dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau tidak, kalau sampai majlis kita kosong dari zikir-zikir seperti yang kita sebutkan tadi, maka itu akan menjadi penyesalan bagi kita, dan kita seperti sebutkan dalam hadis, malah akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga saat kita berada di atas kasur, saat kita ingin tidur dan berbaring, hendaklah kita memperhatikan zikir, memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam pembahasan-pembahasan yang telah lalu telah kita bahas bersama beberapa hadis yang telah disebutkan oleh pengarang kitab Riyadhus Shalihin yang mengajarkan tentang doa-doa dan zikir yang disyariatkan saat kita berangkat menuju ke tempat tidur. Sehingga kalau kita mengisi semua waktu kita dengan zikir, baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan kita duduk, dalam keadaan berbaring, kalau kita mengisi semua waktu tersebut dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan masuk dalam pujian yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam sebuah ayat, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yaitu orang-orang yang berzikir, memuji Allah subhanahu wa ta'ala, baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, maupun dalam keadaan berbaring. Akhirnya kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberikan taufik untuk mengamalkan apa yang sudah kita pelajari, dan diberikan, dan Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki keadaan kita semuanya dan tidak menggantungkan diri kita pada diri kita sendiri meskipun hanya sekejap mata. Dengan demikian, bab ini sudah selesai dan kita akhiri dengan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita ditambah ilmu, hidayat, hidayah, dan ketakwaan kepadanya. Demikian, wallahu ta'ala alam.